This is 猫岛猫岛猫。Arab Saudi mungkin adalah negara satu-satunya yang melarang wanita mengendarai mobil sendiri. Sini aku boncengin sini. Sungai Amazon yang menjadi nadi kehidupan Amazon membentang sekitar 4.007 mil dari hulu hingga ke hilirnya di Samudra Atlantik. Wow, panjang banget, bro. Mau tahu? Mau tahu? Mau.